Konsultasi Syariah. Latah komentar Maha Benar Netizen dengan segala komentarnya. Pertanyaan. Sekarang banyak akun-akun yang ketika mengomentari status di YouTube atau di medsos sering mengucapkan Maha Benar Netizen dengan segala komentarnya. Apakah perkataan ini termasuk ucapan kekufuran? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita memahami istilah sesuai dengan makna bahasa yang berlaku di masyarakat. Sehingga kata dalam bahasa Indonesia dipahami sebagaimana maknanya secara bahasa menurut masyarakat Indonesia. Artinya, standar makna tidak dikembalikan kepada individu karena bahasa itu bukan milik individu. Misalnya, ketika si A menghina si B, kamu seperti monyet, kemudian si B tidak terima, kemudian memperkarakan si A ke pengadilan. Akan tetapi si A beralasan bahwa yang saya maksud dengan ungkapan seperti monyet adalah tampan dan menawan. Tentu saja alasan semacam ini tidak diterima. Karena masyarakat kita memahami, ketika manusia diserupakan dengan binatang, itu merupakan hinaan dan bukan pujian. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat makna dari kalimat Maha Benar Netizen. Berdasarkan KBBI, kata maha memiliki dua makna. Satu, jika digandengkan dengan adjektiva atau kata sifat, menunjukkan makna sangat, amat, teramat. Dua, jika digandengkan dengan nomina atau kata benda, menunjukkan makna besar. Karena itu, ketika digandengkan dengan kata benar, maha benar, berarti sangat benar atau teramat benar. Bisakah penilaian sangat benar diberikan untuk pernyataan manusia? Pertama, ketika pernyataan manusia itu sesuai wahyu, maka boleh dinyatakan sangat benar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu semuanya adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Karena itulah para sahabat menyebut beliau dengan As-Sadiq Al-Masduq, yaitu orang yang benar dan dibenarkan. Kedua, perkataan manusia yang sesuai realita yang ada di kehidupan. Misalnya kantor pusat UFIT berada di Sleman, Yogyakarta. Kita bisa komentari kalimat ini dengan mengatakan sangat benar. Ketiga, perkataan manusia biasa yang belum bisa dinilai benar dan salah. Seperti komentar di FB atau medsos atau pendapat pribadi. Yang lebih tepat, kita tidak memberikan nilai dengan sangat benar. Karena pernyataan itu bisa jadi benar menurut kita, tapi menyimpang dari sudut pandang yang lain. Apakah bisa penilaian maha benar untuk pernyataan manusia? Ada satu instrumen lagi yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan bahasa, yaitu representasi penggunaan kata. Kita mempelajari ini dalam ilmu komunikasi sehari-hari. Seorang ketua RT tidak akan tepat ketika dia menggunakan kata aku pada saat menyampaikan sambutannya di depan umum. Meskipun kata aku secara makna berarti orang pertama tunggal. Secara bahasa, sah-sah saja dia menggunakan kata aku. Namun dari sudut pandang komunikasi, ini tidak sopan. Kita menggunakan kata maha yang bergandeng dengan adjektiva untuk menyebut sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna. Untuk membedakan antara sifat makhluk yang terbatas dengan sifat Allah yang maha sempurna. Kita mengatakan manusia hidup dan kita menyebut Allah maha hidup. Kita mengatakan manusia mendengar dan kita menyebut Allah maha mendengar. Kita mengatakan manusia bisa mengetahui, dan kita menyebut Allah maha mengetahui, dan seterusnya. Karena itu, yang lebih tepat, kita menyebut sangat benar untuk manusia, dan bukan maha benar. Apalagi untuk komentar netizen yang serba tidak jelas, dan cenderung menjadi sampah di dunia maya. Setidaknya, kita kedepankan prinsip hati-hati, karena lisan bisa menjerumuskan kita ke jurang jahanam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak dia pikirkan akibatnya, namun menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.